السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد النعمين، حمد الشاكرين، حمد يعافي نعمه ويكافي مزيده كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisar al-Muqni' yang ditulis oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah rahimallahu ulama al-muslimin, yang sampai kita pada persyaratan yang keenam dari persyaratan sahnya sebuah akad jual beli. Beliau berkata rahimahullah, wa ay yakuna ma'luman bi ru'yatin aw sifatin. Al-muallif berkata syarat objek akad yang dilakukan akad jual beli atau sewa menyewa pun, ya, bahwasanya objek tersebut ma'luman, telah diketahui pada saat akad. Ya. Diketahui jenisnya, bentuknya, ya. Tidak mengandung unsur gharar, ketidaktahuan akan akad tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Rasulullah melarang menjual barang yang tidak diketahui. Dia mengatakan, saya jual kepada Anda barang dalam kantong plastik ini, tidak diketahui, ya, baik biru'yatin aw sifatin, tidak terlihat, terlihat bungkusnya saja, isinya tidak, dan dia tidak beli plastik, kantong plastik, tentu dibeli isinya, aw bisifatin, atau juga tidak dijelaskan spesifikasi apa isinya, ya. Sekarang masya Allah banyak makanan yang berada dalam kemasan, ya. Ya, ada plastik, ada kertas, tetapi mereka jelaskan daging di dalamnya dengan sifat, bukan dengan melihat. Kalau melihat berarti Anda sobek dulu bungkusnya, sobek bungkusnya dia menjadi rusak. Ya, dijelaskan bahwa ini isinya ini, terbuat dari ini. Maka ini bisifatin, dengan sifat. Dengan demikian hilang ketidakjelasan di dalam objek. Kalau objek tersebut si pembeli, si penjual menjelaskannya, tapi si pembeli tidak tahu nilainya. Seperti umpamanya, apalagi dalam perkembangan sekarang barang-barang elektronik. Ya, bagi orang tidak mengerti faedah dari makna dari laptop umpamanya, ini apa tipis begini lebih tebal buku saya. Lalu dikatakan berapa harganya? 10 juta. Ah, ini cuma 100 ribu. Mahal banget sih. Kemudian lihat cuma ini. Kalau ini bisa dibuka ada isinya, bisa dibaca. Ah, ketika dia seseorang penjual menjelaskan, ya. Dan tahu si pembeli, tapi dia tidak tahu manfaatnya dan nilainya, ya, atau sebabnya mungkin juga handphone kecil begitu harganya 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan 10 juta, masya Allah, lebih baik saya beli satu batu bata, bisa saya bikin untuk rumah saya, dapat batu bata berapa potong batu bata dapat itu. Boleh atau tidak dijual ke dia? Zahir perkataan para ahli fikih, bila jelas dan diketahui, boleh. Masalah si penjual, si pembeli, mengerti atau tidak nilainya, itu tidak menjadi persyaratan sahnya. Kecuali si penjual menipu. Ya. Kata dia, seseorang yang tidak mengerti nilai, dia punya bawa handphone, katanya Batu bata kan lebih bagus. Kalau kamu dikejar anjing, lempar anjing pakai itu enggak ada artinya. Tapi pakai ini, masya Allah, buk. Anjingnya langsung kabur. Kali ibu, oh iya ya. Ini di sini ada gheban, penipuan. Kalau ada penipuan, mungkin nanti akan kerjakan juga di kitab ini dan sebelumnya pernah sering kita bahas tentang khiyarul ghaban. Ya, seorang yang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah terjatuh dari kendaraannya dan apa ada gangguan di otaknya, sehingga sering beliau beli barang. Sampai di rumah ternyata beliau membeli dengan tidak harga pantas, tertipu begitu. Ketika beliau sampai di rumah, orang mengatakan itu harga segini segini, tertipu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, setiap engkau datang maka membeli, maka katakan la khilabah, enggak boleh nipu ya. Walakal khiyaru thalathata ayyam, Rasulullah. Andai telah engkau beli kemudian ternyata engkau ditipu dengan diberitahu oleh kerabat, teman, tetangga bahwa itu harga sudah demikian, ya, maka selama 3 hari engkau memiliki hak khiyar untuk dikembalikan. Ya, tetapi tidak merupakan syarat sah dari objek tersebut si pembeli mengerti tentang keseluruhannya. Seperti sekarang umpamanya, banyak orang dewasa yang tidak mengerti manfaat keseluruhan umpamanya ada beberapa ada handphone yang kegunaannya subhanallah banyak. Tapi dia hanya mengerti untuk nelfon dan SMS. Kadang-kadang internet dikit-dikit, tapi manfaat yang lebih besar dari itu umpamanya mungkin buat mengatur jadwal segala macam, rekaman segala macam, dia tidak mengerti. Sah atau tidak jual belinya? Sah. Walaupun si penjual tidak menjelaskan rincian dari faedah barang tersebut. Al-mu'allif kemudian melanjutkan, fa in ishtara ma lam yarahu aw ra'ahu wa jahilahu. Fabliyau aw wusifa lahu bima la yakfi salaman lam yasih. Apabila seseorang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya. A mengatakan kepada B, saya jual mobil saya kepada kamu. Dia belum pernah lihat mobil itu, langsung bilang, ya, saya beli. Ya, aw ra'ahu wa jahilahu, pernah dia lihat tapi tahun yang lalu. Kemungkinan sekarang mobil saya sudah ganti, dan dia belum lihat sekarang. Aw wusifa lahu bima la yakfi salaman, atau dijelaskan tapi speknya tidak terlalu rinci. Saya bilang, saya jual kepada Kijang Innova. Tahunnya tidak saya sebutkan, warna tidak saya sebutkan, yang membedakan harga. Kemudian biasanya kan ada kelasnya, ada yang V, G, segala macam. Tidak juga tidak dijelaskan. Ya, kata mu'alif, lam yasih, tidak sah akad jual belinya. Tetapi menurut pendapat yang terkuat, Wallahu ta'ala alam yang dirujukan oleh Syekhuna Syekh Ahmad bin Dhalal Hamad, akadnya sah. Ini pendapat Hanafiya dan sebagian pendapat para ulama dalam mazhab Hanbali, sah dengan hak dia mendapat khiyarul ru'yah. Pada saat dia melihat, dia bisa membatalkan akad jual beli. Dia bilang, ya saya beli mobil kamu. Tapi setelah dilihat, ternyata dia di luar ekspektasi harapan dia yang dipikirkannya, maka boleh dia membatalkan khiyarul ru'yah. Baik, cukup sih kita saat hari ini. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz, perbincangan yang sangat menarik sekali. Khotatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah tadi penjelasan dari Ustaz yang masya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita akan menjadi lebih faham kembali tentang jual beli ini. Dan bagi Anda yang bertanya, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan apa yang telah Ustaz jelaskan. Silakan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543, sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan tolong pertanyaan Anda lebih rinci dan jelas agar bisa diberikan jawaban dari Ustaz dengan tuntas. Untuk pesan singkat di 0819896543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Bapak siapa? Di mana? Pak Mauludin di Citayam. Pak Mauludin, silahkan pertanyaannya. Ustaz, apa Nana mau tanya ini? Iya, alhamdulillah. Ana kan seorang tukang kredit. Apa? Ana seorang tukang kredit. Tukang kredit. Maksud tukang kredit itu apa? Tukang kredit barang-barang dapur gitu, perbekalan. Ana menjual peralatan dapur dengan tidak tunai. Iya, betul. Ya, cicilan umpamanya sekali sehari sekian bayarannya. Gitu. Anda jual lebih mahal daripada kalau Anda jual tunai. Iya, betul. Kemudian kalau terlambat mereka nyicil, dia bilang, "Pak, maaf hari ini saya enggak bisa. Besok aja ya, saya bayar dua kali. Besok datang enggak bisa lagi dua kali. Ntar aja ya hari ketiga saya bayar ketiga kali," gitu. Hah? Iya. Ada pertambahan atau tidak? Tidak, Ustaz. Eh, boleh, masyaallah. Enggak, yang saya tanyakan begini, misalkan seseorang memesan suatu barang, dan saya tidak memiliki modal karena terlalu besar, lalu saya lempar ke orang, misalkan ke teman saya bahwa ada seseorang memesan sebuah barang, misalkan. Terus? Dia ngasih harga per bulan misalkan 100 ribu, bolehkah saya jatuhkan ke konsumen saya itu 130 ribu gitu, misalkan? Boleh? Bentar, ketika dia pesan barang A, ya. Anda belum memiliki barang tersebut, jelas? Ya. Dengan si yang pesan tadi, si pembeli tadi, akad Anda apa? Apa Anda bilang ke dia? Jual kredit juga sama. Hah? Ya, jual. Saya jual gitu. Ya. Kan Anda belum memiliki barang. Katakan kepada dia, "Ibu, Bapak, ini atau kan kalau peralatan dapur saya ibu ya, ibu, sebentar dulu. Saya belum bisa melakukan akad jual beli. Saya cari dulu barangnya, saya miliki dulu, baru satu atau dua atau tiga hari ini saya beritahu Anda, kita baru bikin akad." Jelas? Iya, betul. Ya. Anda beli dari teman tadi yang punya modal. Barang atau punya modal, suruh dia beli dulu. Setelah dia beli dulu, dengan konsekuensi Anda enggak jadi, si pembeli enggak jadi, tidak ada konsekuensi. Iya, betul. Ya. Setelah dibeli dia, diterima dia barang dari toko, kemudian dijual kepada Anda dengan harga umpamanya 10 juta. Ya. Paham? Paham, betul. Sekarang Anda hubungi si ibu tadi, "Bu, sekarang barang sudah saya beli. Ya. Saya jual kepada ibu 100 tadi 10 kan ya? Saya jual kepada 13 juta dengan cicilan sekian-sekian." Ya. Jelas? Iya. Pada saat itu dia mengatakan, "Oh, saya enggak jadi." Enggak apa-apa. Ya. Paham, itu memang risiko. Dan Anda pun akan mengatakan kepada si yang penjual Anda, "Saya enggak jadi juga." Dari awal Anda katakan, "Hak saya, beri hak khiyar saya. Kalau dia enggak jadi, saya beri hak khiyar untuk meringankan risiko Anda." Ya, betul. Dan si penjual kepada Anda juga dia bilang kepada si pemilik toko, "Beri saya hak berpikir selama 3 hari karena ini barang mahal 10 juta." Ya. Paham? Dengan demikian, ketiga-tiganya selamat dari risiko kepemilikan barang, kemudian tidak jelas pembeli akhirnya. Jelas ini? Iya. Allah barik fiku. Ustaz, maaf. Iya, Pak Mauludi. Saya sama teman saya itu kan belum tunai gitu, jadi dia jual ke saya, lalu saya jual lagi ke dia gitu. Boleh. Boleh. Tidak ada persyaratan sah menjual barang itu. Barang dibayar tunai dulu. Hanya dua persyaratan. Persyaratan pertama, boleh Anda jual ke konsumen Anda dengan akad. Akad itu kapan Anda lakukan? Setelah barang dimiliki oleh teman Anda. Kalau barang masih di supplier, di produsen, dia hanya minta fondok saja untuk meyakinkan barang ada, maka dia belum akad barang dengan si pemilik awal. Belum boleh Anda beli. Tapi dia beli dulu, dia terima. Dia dengan toko biasanya cash kan, Anda dengan dia, setelah barang diterima dia sampai di rumah dia, baru Anda buat akad saya beli dengan tidak tunai, mungkin dengan nyicil juga ya, mungkin juga Anda tunai tapi setelah 10 atau 15 hari dari hari sekarang. Paham? Ya, paham Ustaz. Anda baru boleh jual kepada konsumen Anda setelah ada akad, kemudian Anda terima barang. Walaupun satu sen pun belum Anda serahkan DP atau lain-lainnya uang kepada si pemilik barang yang kedua. Paham? Betul. Paham. Allah barik fiikum. Syukran Ustaz. Allah yasalimu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mauludin di Citayam. pertanyaan sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami tunggu kembali, silahkan telepon yang kedua. Dan juga kami harapkan pertanyaan ini yang semacam ini sesuai dengan pembahasan yang saya telah sampaikan. Halo, silakan. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa nih, di mana, mohon maaf? Pak Yusuf di. Mohon maaf Bapak, sinyal Bapak atau suara Bapak kurang jelas. Ya, halo. Ya, dengan Bapak siapa, di mana nih? Bapak Tansur di suara Bapak. Oh, ini khawatirnya nanti pertanyaannya enggak jelas tadi. Ya, kita tutup nanti Bapak telepon kembali, mohon maaf. Dicoba kembali, kita akan angkat telepon yang lainnya. Dan kami ingatkan kepada Anda yang ingin menghubungi kami, disiapkan pertanyaan ini dan mohon diperjelas suaranya karena ini menyangkut tentang jawaban dari Ustaz nanti, Ustaz, ya. Silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Dari Agan di Ciampea Bogor, Pak. Silakan Agan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya soal jual beli nih Pak Ustaz. Iya. Sekarang kan lagi banyak jadi reseller ya Pak. Terus. Jadi maksudnya ada ketentuan kita bisa ngambil keuntungan berapa persen gitu. Bolehkah misal 100% atau 200%? Terus. Itu aja sih. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Reseller yang dibolehkan dalam syariat Islam bukan hanya ada barang di website lalu Anda jual lagi, copy paste, taruh di website Anda dan jual lagi tanpa ada akad Anda dengan si pemilik barang atau produsen. Walaupun dia mengatakan kami mengizinkan untuk reseller. Ya. Kapan Anda boleh menjualkannya? Pertama, dengan akad wakalah. Berarti Anda tidak bayar dulu uangnya. Akad wakalah adalah akad amanah, maka si produsen tentu tidak akan mewakilkan kepada Anda untuk menjual kalau dia tidak kenal Anda. Iya, betul. Karena kalau dia bilang boleh akad apa aja tapi uang bayar di depan, baru saya kirimkan barang ke pembeli dari Anda, konsumen Anda, itu bukan akad wakalah namanya. Itu namanya adalah akad jual beli. Kalau akad jual beli, belum Anda beli, belum boleh Anda jual. Walaupun sudah Anda beli, tapi belum Anda terima barang, juga belum boleh Anda jual. Baik. Nah, kalau dia tidak mau dengan akad wakalah, bisa Anda datang ke dia. Ya, semoga kotanya tidak terlalu jauh dari Anda. Kalaupun kotanya jauh dari Anda, tapi Anda pikir bahwasanya keuntungan nanti besar, silakan datang ke kota dia. Untuk ketemu langsung. Untuk ketemu langsung, beli barangnya sekian pieces yang Anda inginkan. Masalah pembayaran bisa di awal seperti kita katakan tadi, cash di awal seluruhnya boleh, bertahap juga boleh, nanti juga boleh. Ya, tidak ada persyaratan harus tunai seluruhnya. Tapi barang ini, Anda mungkin pembeli dekat dari kota dia dibandingin kota Anda. Ya. Anda tidak ingin ke kota Anda dulu baru kota dia, maka Anda katakan ini barang milik saya, tolong pisahkan di gudang Anda ini. Dia bilang, ya udah, barang Anda semuanya di sini barang Anda. Lalu Anda bilang, bila ada saya perintah dari saya, tolong kirim ke fulan, kirim ke fulan, kirim ke fulan. Siap, siap. Masalah biaya ongkos kirim, nanti Anda beritahukan saya tagihkan kepada si pembeli. Dengan dua ini cuman bisa akad menjadi reseller tadi. Tapi tinggal Anda copy paste segala macam. Walaupun Anda telah beli dengan akad salam, akad, tapi belum Anda terima barangnya. Seringnya gini, Sat. Iya, memang seperti itu. Maka Hakim Nizam diingatkan oleh Rasulullah sebagai seorang pedagang beliau. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ini abi'u wa ashtari. Famadha yahillu li wa ma yahrumu alayya. Ya Rasulullah, aku seorang pedagang, ya Rasulullah. Menjelaskan kaidah secara umumnya, mana yang halal, mana yang haram. Rasulullah mengetahui bahwa kebanyakan pedagang menjual barang sebelum dia terima. Dia mengatakan, ya Hakim, ya benna akhi, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum miliki. Dalam hadis yang lain, la tabi' hatta taqbidahu. Jangan kau jual sebelum engkau terima barangnya. Biasanya begitu. Ada orang datang ke toko dia, stok cuma setengah. Orang beli penuh. Pokoknya stok sekitar 50 pieces. Orang beli 100 pieces. Dijual dia 50 pas 100. Tinggal dia telepon, ada bonus supplier? Ada. Ya udah pak, 100. Boleh dia jual ini? Kan sudah akad Ustaz. Betul sudah akad Anda dengan supplier Anda atau pemilik produsennya. Tapi belum Anda terima. Kenapa sih repot banget sih Ustaz dalam masalah agama Islam seperti itu aturannya? Ya akhi, Allah mensyariatkan pasti ada hikmah di belakangnya. Hikmahnya di sini adalah risiko. Belum Anda terima sebagai pembeli dari dia, maka status Anda menjualkan lagi, Anda risiko masih di tangan pemilik barang pertama. Anda tidak ada risiko. Ketika tidak ada risiko di Anda, maka ini dikatakan oleh Ibn Abbas ketika ditanya kenapa Rasulullah melarang seperti ini, beliau mengatakan takadarahim bidarahim mata'amum murja. Ketika tidak ada risiko, yang terjadilah tukar uang dengan uang, barang masih di tangan pertama. Yang terjadi adalah riba. Saya sudah cash bayar ke dia 10 juta. Nah, baru uang, barang masih di tangan penjual. Saya jual kepada dia tentu enggak mungkin 10 juta. Pasti saya jual 11, 12, 13. Ya. Baru berarti tukar uang 10 juta dengan 13 juta. Barang masih tang pertama. Risiko saya tidak ada. Apa yang terjadi? Riba ya. Tapi dengan setelah saya terima tadi, berarti saya punya risiko. Bisa jadi dia beli dari saya, bisa jadi tidak, atau bisa jadi barang tersebut umumnya hancur di saya, terusak di saya. Risiko ada di saya, maka halal. Kemudian kalau saya minta dikirim langsung ke sini tanpa saya serah terima sebelumnya, akan ribut nantinya. Si produsen mengatakan sudah saya kirim. Saya bilang si konsumen saya, pembeli dari saya bilang belum terima. Belum terima barang. Siapa yang mau tanggung jawab? Iya, betul. Kalau dia tanggung jawab dia rugi, padahal sudah ada semua nota invoice-nya, semua sudah terjual, sudah dikirim. Saya enggak mau tahu. Bukan sebuah kezaliman ini, tapi setelah saya terima, saya numpang di tempat dia. Jelas sudah. Semua risiko berpindah ke saya. Terbakar gudangnya. Ya, habis barang saya. Kalau tadi terbakar gudangnya barang dia yang habis, barang saya belum ente kirim. Setelah betul. Lihat, tidak ada risiko sama sekali dan dapat untung dengan enaknya reseller tersebut. Dengan dua cara tadi menjadi halal. Tapi apa yang terjadi sekarang di dunia online, ya, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah riba, menjual barang yang belum dimiliki. Jadi riba bukan kekhususan bank konvensional saja. Di online jual beli pun bisa riba. Bisa terjadi saja dan sangat bisa terjadi. Allah, semoga Allah menghindarkan kita dari penjual beli transaksi yang diharamkan. Sekian saja. Pertanyaan berikutnya masih kami berikan kesempatan telepon yang ketiga. Silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana ini? Dengan Ibu Sri di Depok. Silakan Ibu Sri pertanyaannya. Saya mau tanya Ustadz, masalah gadai-menggadai sawah di Sumatera Barat. Apa kalau apabila saya sudah menggadai, kemudian yang Ibu menggadai, meminjamkan uang atau meminjam uang? Sawahnya itu berupa uang. Ibu punya sawah? Iya, punya sawah. Atau punya uang? Punya sawah. Punya sawah, butuh uang? Iya, enggak. Saya ada yang mau menggadaikan sawah kepada saya. Berarti Ibu punya uang? Iya. Orang pinjam uang ke ibu. Iya. Lalu kata ibu, sawahnya saya pakai. Iya, boleh dipakai. Boleh dipakai dan dia ikhlas. Iya. Tanpa harus dibayar sewanya. Iya. Riba ibu. Riba ya. Ibu sebagai pemakan riba. Iya. Orang itu sebagai pemberi makan. Bertobat kepada Allah SWT. Kemudian cara solusinya sekarang, kalau sudah berjalan, kalau belum terjadi, jangan mau. Solusinya gimana Ustaz? Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual, mengharamkan riba. Solusinya bagaimana Ustaz? Dia tetap dapat uang, saya tetap dapat keuntungan. Solusinya jual beli, bukan pinjam meminjam. Kan gadai menggadai. Tapi Anda butuh uang berapa? Kata dia umpamanya 10 juta. Jelas Ibu? Iya, jelas. Sewa tanah dia, sawah ibu saya sewa. Biasanya 10 juta itu dapat berapa berapa tahun? Yeah. Ya. Ya, umpamanya 10 tahun, 11 tahun. Ibu katakan kalau 10 tahun bukan keuntungannya enggak ada. Karena uang cash di depan. Ya, saya minta 15 tahun atau 13 tahun. Paham? Paham. Paham, Ibu? Berarti Ibu untung berapa juta? Iya, 3 juta Ibu untung. Atau Ibu minta 15 tahun, untung 5 tahun. 5 juta. Iya atau tidak? Karena uang cash di depan. Maka dengan demikian, karena Ibu sudah sewa ini, Ibu tanami atau Ibu sewakan lagi juga boleh. Ibu sewakan ke orang lain dengan 1 juta setengah per tahun juga boleh. Paham, Ibu? Keuntungan Ibu malah berlipat ganda dan halal. Jadi apabila sudah diganti, kalau sudah terjadi umpamanya, ini uang pinjam tetap kembali 10 juta. Sawah saya yang pegang, saya yang mengelola hasil seluruhnya buat saya, uang sewa tidak saya bayar. Begitu yang terjadi kan ya, itu adalah riba. Karena dia harus mengembalikan lagi uang 10 jutanya. Kemudian Anda mendapatkan pertambahan sewa gratis. Yeah. Andai dia baru bisa kembalikan setelah 10 tahun, berarti 100% ribanya. 100%. Ya, maka solusinya Ibu, kalau sudah sama 100% tadi, selama 10 tahun dia bisa belum bisa mengembalikan. Dan Ibu hitung sewa dari tas sawah tadi, tas tanah tadi, selama 10 tahun sama dengan 10 juta. Ibu katakan kepada dia, ini ambil tanah kamu dan uang lunas. Kan dia kaget. Orang apa-apa ini biasanya harus saya bayar lagi, enggak, saya ntar saya bayar, saya ikhlas kok pakai uang. Saya tidak mau riba. Kamu ikhlas pun, tapi saya tidak mau riba. Jelas Ibu? Boleh mengambil hasilnya ya, Ustaz? Tidak boleh. Iya. Kalau Ibu ambil, potong utang orang tersebut. Oh, dipotong. Iya. Iya. Kalau misalnya sawah harus pusaka tinggi namanya Ustaz, itu boleh dijual, Ustaz? Pusaka tinggi. Pusaka. Dalam syariat tidak ada pusaka tinggi rendah, Ibu. Ibu Padang Lima, saya juga orang Padang. Iya, Padang. Iya, Solo. Solo, Ibu. Iya. Itu hanya ada di dalam syariat orang Padang. Dalam syariat Allah tidak ada. Oh iya. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzal unthayain, kata Allah. Bila seseorang wafat, Allah yang mewasiatkan begini cara bagi hartanya. Tidak ada pusaka yang tinggi, yang rendah, yang sedang, tidak ada. Dibagi jadi semua sesuai syariat Allah. Bila dipegang, terlanjur memegangnya, menerimanya, maka Anda bagi sesuai dengan syariat Allah. Pada yang berhak menerimanya. Karena kejahiliahan yang terjadi di Sumatera Barat tersebut, dia apa, kayak iri dendam dengan kejahilan Arab. Di Arab yang menerima semua harta warisan hanya laki-laki, perempuan tidak dapat. Sepertinya orang Padang dendam ke Arab jahiliyah. Kata orang Padang, kami enggak, yang terimanya perempuan saja, laki-laki enggak dapat. Kalau mau adil, ikut kata Allah. Cara Arab diharamkan Allah, cara orang Padang juga diharamkan Allah. Kata Allah, laki-laki dapat, perempuan dapat. Dengan pembagian yang dirincikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW tidak ada campur tangan dalam hal ini. Langsung Allah dari langit yang ketujuh mengurusnya. Iya. Jelas, Ibu. Wabillahi taufiq. Tapi orang di kampung masih bertahan seperti itu, Ustaz. Tidak mau, tidak bisa dijual, dia bilang. Ingatkan mereka akan azab Allah di dunia dan akhirat. Bukankah Allah di ayat waris tersebut Allah mengancam. Amma ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Kata Allah, siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan melanggar ketentuan yang Allah tentukan dalam waris ini, kata Allah, dan ketentuan yang lain, Allah janjikan untuk dia kekal di dalam neraka. Iya, insyaAllah Ustaz. Allah ibarik fikir. Iya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih Ibu Sri di Depok atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akan balik ke pesan singkat Ustaz ya. Adalah. Dari saudari Tanti di Tangerang. Ya. Beliau bertanya, Ustaz, saya punya tanah beli cash dan ingin membangun rumah. Tapi dengan yang membangun rumah, si penjual tanah tersebut dengan cara rumah dicicil. Bagaimana hukumnya? Dia punya beli tanah dan rumah. Iya, Ustaz. Terus belinya cash. Cash. Terus tanahnya. tanahnya. Ya, tapi si penjual tadi itu ternyata dia itu waktu membangun caranya dicicil, Ustaz. Maksudnya cara dicicil? Membangun rumah si penjual tersebut dengan cara rumah dicicil. Dia beli rumah dengan cara dicicil si penjual. Ya. Si pembeli cash belinya. Ya. Terus? Bagaimana hukumnya dan akad seperti apa yang harus dibuat, Ustaz? Yang dianya si penjualnya itu sudah lunas atau belum rumahnya itu? Ini nggak dijelaskan, Ustaz, ini. Sebaiknya bisa skip aja. Skip aja. Pertanyaan yang lebih jelas. Kita bacakan pertanyaan yang lainnya. Iya. Dan kami ingatkan juga pada Anda yang ingin bertanya agar diperinci agar mendapatkan jawaban yang insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana menjual rumah kepada saudari kandung dengan cara tidak tunai. Apakah termasuk riba jika saya menerima sesuatu pemberian dari saudari saya tersebut? Jazakallah khair. Bila antara kakak dan adik saling memberi hadiah sebelum ini tidak termasuk. Wajar Ustaz ya. Wajar. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Idza akhadha ahadukum fardhan fa uhdiya ilayhi aw hamala fi dabati fala yaqbalha law rakabha illa yajri bainahu wa bainahu qabla dhalika." Bila seseorang memberikan pinjaman kepada seorang yang lain, ya, kemudian si penerima pinjaman memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman atau menawarkan hadiah jasa kendaraan, pakai tunggangan saya, pakai mobil, pakai deh, nggak apa-apa. Kata Rasulullah, jangan terima, jangan naiki kendaraannya kecuali mereka sudah saling berbagi hadiah sebelumnya. Berarti sini tidak ada unsur riba. Allah barik fikum. Baik, satu lagi Ustaz, pertanyaan terakhir nih. Dari Abdullah di Batu yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Di tempat saya biasanya ada orang menitipkan ternak ke orang lain." Menitipkan? Iya, menitipkan ternak ke orang lain dan bagi hasilnya. Jika ini beranak, bukan menitipkan namanya. Ya. Saya subhanallah bahasa. Jika beranak dibagi dua, Ustaz. Bergantian, jika beranak satu dan biaya perawatan pihak yang merawat. Nah, apakah akad ini dibenarkan, Ustaz? Tidak dibenarkan karena mengandung usul gharar yang jelas dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang gharar dalam jual beli dan akad sewa menyewa. A memiliki hewan, sapi atau kerbau atau hewan yang lain, kambing, ya. Silakan kamu rawat. Anak yang pertama buat kamu, anak yang kedua buat saya. Dan begitu seterusnya. Ya. Ternyata hanya anak satu habis itu mandul. Apa keuntungan bagi si pemilik kambing sapi tadi? Nggak ada. Atau anak yang pertama kurus, anak yang kedua gemuk. Anak yang pertama sehat, anak yang kedua cacat. Maka ini gharornya jelas. Andai tidak beranak sama sekali. Selama satu tahun, dua tahun Anda kasih makan gratis berarti. Maka akadnya mengandung gharar dan hukumnya haram. Yang benarnya ini silahkan Anda rawat. Setiap pertambahannya kita bagi dua. Maka ini akan musyarakahnya dinilai dengan harga uang pada saat penyerahan. Oleh karena itu mazhab Syafi'iyah mensyaratkan bahwa modal dalam akad musyarakah kerjasama itu harus emas atau perak. Jumhur mengatakan tidak masalah barang, tetapi dinilai dengan uang. Berarti di sini sekarang modalnya adalah sapi atau kerbau, satu ekor, lima ekor, sepuluh ekor dan seterusnya. Dinilai harganya, Ustaz, ya? Dinilai rupiahnya berapa sekarang? Dinilai umpamanya ini dua ekor sapi jantan betina harganya 20 juta. Dinilai lah, yang ngerti harga sapi sekitar 20 jutaan boleh. Setelah 1 tahun, 2, 3 tahun dipelihara dia, mungkin beranak 3, 2, atau 1. Atau tidak beranak sama sekali. Dinilai lagi pertambahan sekarang. Anda ada anak, ada segala macam, ada pertambahan berat, dinilai sekarang. Berapa harganya sekarang? Tadi 20 juta kan ya? Umumnya 30. Atau nambah jadi 40. Ya, kan kita katakan di awal, 50 buat Anda, 50 buat saya. Atau buat yang merawatnya dan 60 buat saya, 40. Anda 50-50, pertambahan 10 juta, kamu 5 juta, saya 5 juta. Ya, gitu. Hadil atau tidak syariat Allah? Hadil. Allah yang barik fiik. Ya. Nah, Ustaz, itu Allah. Pertanyaan terakhir ya. Allah salim. Mereka hitamnya, Ustaz. Allah barik. Ya. hal ini kesalahan kenapa terjadi dalam kaum muslimin dalam mencari harta sehingga khawatir mereka mendapat harta yang tidak halal? Karena satu, mereka tidak mengetahui syariat Allah sebelum mereka memulai usaha atau bisnis atau kegiatan mencari rezeki Allah. Maka pelajari syariat Allah sebelum Anda mulai mencari rezeki tadi. Oh, berarti saya masuk kuliah ekonomi syariah, Ustaz. Kan? Siapa yang nyuruh Anda? Allah tidak pernah menyuruh Anda untuk masuk ekonomi syariah atau fakultas syariah, tidak. Allah hanya menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahuinya. Anda tidak tahu tentang transaksi ini halal atau haram atau ada syubhat atau segala macamnya. Tanya kepada para ulama yang mengerti syariat Allah. Ustaz, saya ada transaksi ini yang mau saya lakukan, tanda tanganin besok akadnya atau besok setelah terima barangnya dan lain-lain. Halal atau tidak, Pak Ustaz? Begini jalannya. Kalau Ustaz bilang tidak halal, robah jadi begini, alhamdulillah. Kalau dia mengatakan tidak halal sama sekali, tidak ada solusi, cari yang halal yang lain. Ya. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dan Al-Qarafi dalam kitabnya Al-Furuq, wajib bagi muslimin melakukan apa? Keadaan seperti ini, belajar dia sebelum dia memulai. Dan Imam Al-Bukhari lama sudah mengatakan al-ilmu qabla qawli wal amal. Sebelum Anda berucap, berujar, sebelum melakukan suatu tindakan, ilmu dulu akan syariat Allah halal atau tidak. Allah barik fikum.